Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jangan sembunyi, cari tempat yang terlihat. Anta agak geser ke sini. Jangan ada yang sembunyi. Dari wajah terlihat ngantuk atau tidak ngantuk, paham atau tidak paham, perhatian atau tidak perhatian, itu kelihatan di wajah. Sehingga kalau belajar, jangan ada yang sembunyi, biar saya lihat semua wajahnya. Kalau ada yang, itu berarti gak perhatian dia. Walaupun mukanya ke depan. Hah? Beda, tidak sama. Taib, salah tempat antum kelihatannya. Masih tetap tersembunyi, tidak terlihat. Sini. Di sini. Anta, sini. Rahimallah, imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu tentang dirinya. Kalau dirinya enggak tinggi ya di depan. Barakallahu fikum. Baik. Masih ada yang sembunyi? Baik. Aslinya tinggi. Cuma dia sembunyikan di belakang punggung orang lain. Bismillah. Al-hadithul khamis wassittun. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض. Hadis yang ke-65 dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya sahabian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusabbih, bahwa beliau yusabbih bertasbih maknanya mengerjakan salat sunnah, ala dhahri rahilatih, di atas punggung kendaraannya, haitsu kana wajhu, mengikuti kemanapun wajah arah dari kendaraan tersebut. Yumi'u bira'sihi. Yumi'u ima'an, maknanya asyara, isyaratan. Mengisyaratkan. Yumi' mengisyaratkan bira'sihi, dengan kepalanya. Artinya ketika rukuk, dia tundukkan kepalanya. Ketika sujud, dia tundukkan lebih rendah daripada yang pertama. Ini ima'an. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melakukannya juga seperti Rasulullah sallam. Wa bi riwayatin, dalam satu riwayat, kana yutiru ala ba'irihi, bahwa Nabi pernah mengerjakan salat witir di atas untanya. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Hanya saja beliau tidak salat di atas kendaraan al-maktubah. Tidak salat di atas kendaraan, salat yang maktubah, salat yang wajib. Walil Bukhari, dalam Bukhari disebutkan illa al-faraid, kecuali salat-salat fardu. Rasulullah SAW tidak salat di atas kendaraan. Beliau turun, salat mengarah ke kiblat, sempurna. Rukuk sempurna, sujud sempurna. Baik. Gharibil hadis. Beberapa kalimat dalam hadis ini. Yang pertama, kalimat yusabbih ala dhahri rahilatih. At-tasbih huna, makna tasbih di sini, yuradu bihi salatun nafilah. Yang dimaksud adalah salat sunnah. Sebagaimana dalam beberapa ayat disebutkan wa minal laili fasabbihhu. Itu juga maknanya salat. Dan di malam hari bertasbih pada Allah. Min tasmiyatil kul bismil ba'd. Dan ini termasuk bab penamaan kul dengan nama sebagian. Penamaan al-kul dengan nama sebagian. Tasbih adalah sebagian dari salat. Bahkan inti bacaan ketika sujud dan ruku adalah tasbih. Bahkan bacaan Al-Quran, bacaan dikir semuanya dalam rangka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Alias kadalik. Semuanya dalam rangka mensucikan. Maka salat dinamakan tasbih. Tasmiyatul kul bismil ba'ud. Dan ini boleh. Tasmiyatul kul bismil ba'ud. Contoh lainnya, yarka. Rasulullah SAW ruku. Maksudnya bukan cuma ruku, salat. Atau yasjud. Maknanya salat juga. Baik. Sama seperti kalian ketika menyatakan aku tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya aku tidak lihat dia seluruhnya. Tapi disebut batang hidungnya saja. Atau berikan per kepala 1 kilo. Apakah kepalanya saja? Tidak. Seluruhnya. Hada tasmiyatul kul bi al-ba'ud. Bismi al-ba'ud. Wa qad khassatin nafilah bismi tasbih. Tetapi di sini ada sesuatu yang sudah terbiasa menamakan tasbih itu kalau salatnya salat sunnah. Dinamakan tasbih. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wa dzalika 'urfun syar'i. Ini adalah 'urfun syar'i. Istilah syar'i. Tasbih sering bermakna salat sunnah. Kalau yang wajib tidak dikatakan tasbih. Mengapa? Karena kedudukannya sama dengan zikir. Dia bertasbih. Dia salat. Salat juga sedang bertasbih pada Allah. Beda dengan yang wajib. Kalau wajib mengerjakan kewajiban, maka tidak dikatakan yusabbih. Tetapi kalau salat sunnah dikatakan yusabbih karena sama dengan orang yang sedang berzikir pada Allah SWT. Sedang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-maktubah. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Lafaz hadisnya fi riwayah, hanya saja beliau tidak salat di atas kendaraan al-maktubah. Yani salawatul khams al-mafrudat. Yang dimaksud maktubah adalah salat-salat yang 5 yang wajib, yang fardu. dijuluki maktubah karena wajib, karena fardu. Al-maktubah dari kata kutiba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perkara yang wajib dengan kalimat kataba atau kutiba. Seperti kalimat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Apa lagi? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian qital. Kalimat kutiba kutiba maknanya adalah aujaba alaikum, diwajibkan atas kalian. Sehingga al-mafruḍah juga diistilahkan dengan al-maktubah. Al-thalithah, kalimat yang ketiga, ar-rahilah. Rahilah, walaupun kalau dari sisi lughah, sisi lafaz, dari kata rahala yarhalu, fahuwa rahil, fahiya rahilah. Sesuatu kendaraan yang berjalan. Dikatakan rahala, isim fa'ilnya rahil. Tetapi hati-hati, tidak semua kendaraan dijuluki rahilah. Seringkali dijuluki rahilah adalah unta. Jadi makna rahilah adalah naqah. Allati tasluh li an tarhal. Rahilah adalah unta yang sudah layak untuk dikendarai dan ditunggangi. Yang kecil, binti makhab atau binti labun, binti labun yang masih nyusu, dari kata laban, susu. Binti makhab yang masih ngikut induknya, itu tidak dikatakan rahilah. Walaupun unta. Unta itu ada sekian ratus nama untuk unta saja. Unta yang begini namanya lain, unta yang begini namanya yang lain, unta begini lain, lain, unta yang sudah dikendari namanya lain, unta yang sudah punya anak namanya lain, yang sebelum punya anak namanya lain, yang kecil masih nyusu namanya lain, yang sudah agak besar masih ngikut induknya namanya lain, yang sudah bisa ditunggangi namanya rahilah. Asma kathira linnaqah liljamal. Yani annaqah allati tasluh li an turhal. Rahilah adalah unta yang sudah layak ditunggangi. Al-ma'na ijmali. Makna secara ringkas. Al-ghalib fi syariah anna salat al-fariidah wa salat an-nafilah tashtarikan fil ahkam. Umumnya di dalam syariat bahwa salat yang wajib dengan salat yang sunnah tashtarikan fil ahkam. Umumnya, biasanya, tashtarikan. Berserikat dalam hukum. Yang ini harus wudu, yang itu juga harus wudu. Yang ini ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ini pun sama. Yang ini syarat-syaratnya demikian, yang ini syarat-syaratnya demikian, sama. Yang wajib dengan yang sunnah, ahkamuha au ahkamuhuma wahid. Wahidah. Hukum-hukumnya sama. Umumnya. Wahada huwal aslu fihima. Inilah hukum asal dari keduanya. Salat wajib dan salat sunnah. Hukum asalnya sama. Dalam artian hukum-hukumnya. Sama dalam artian syarat-syaratnya. Sama pula pembatal-pembatalnya. Kalau berbicara, dua-duanya batal. Salat wajib atau salat sunnah. Kalau bergerak lebih banyak atau terlalu banyak, tanpa hajat juga batal. Menghadap selain kiblat, dua-duanya batal. Wajib ataupun sunnah. Ini umumnya sama. Fama warada fi ihdahuma min hukmin fahuwa lima siwaha. Olimas lahuma sawa. Saya ulangi. Fama warada fi ihdahuma, apa yang diriwayatkan pada salah satunya dari hukum-hukum, apakah yang wajib atau yang sunnah, fahuwa lahuma sawa, maka dia untuk kedua-duanya. Kalau sholat wajib gak boleh bicara, sholat sunnah juga gak boleh bicara. Kalau sholat wajib harus wudu dulu, harus ada taharah. Sholat sunnah juga sama, harus ada taharah. Kalau sholat sunnah itu harus khusyuk, sholat wajib juga harus khusyuk. Sama semuanya. Lahuma sawa, untuk keduanya sama. Walakin yujad ba'dul adillah. Tetapi ada sebagian dalil-dalil allati takhussu ihdahuma. Ada dalil-dalil yang mengkhususkan salah satunya. Bihukmin dunal ukhra. Mengkhususkan salah satunya dengan hukum yang tidak ada pada yang lainnya. Umumnya sama, ghalib sama. Wal ghalib ala hadhil furuq bainahuma takhfif al-ahkam fin nafilah dunal fariyadah. Hanya saja ada perbedaan yang khusus pada salah satunya. Pada yang wajib tanpa sunnah atau pada yang sunnah tanpa yang wajib. Biasanya perbedaan-perbedaan ini berkait dengan keringanan pada sholat sunnah. Saya ulangi. Biasanya kekecualian ini, perbedaan-perbedaan ini adalah untuk lebih meringankan sholat sunnah daripada sholat yang wajib. Qala wal ghalib ala hadhil furuq bainahuma, yang umum atau yang sering dari perbedaan-perbedaan tersebut adalah takhfiful ahkami fin nafilah. Seringkali adalah untuk meringankan hukum-hukum salat yang nafilah. Dunal faridah, bukan yang wajib. Apa saja? Wa min dhalik, diantaranya, hadal hadis alladhi ma'ana, diantaranya hadis yang bersama kita. Rasulullah SAW salat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat. Hanya menghadap kemana kendaraan itu berjalan. Fa innahu lamma kana al-matlub takthiru nawafil shalah. Karena yang diinginkan al-matlub adalah takthiru nawafil shalah, yang diinginkan adalah untuk memperbanyak salat-salat sunnah, wal istighal biha, dan sibuk dengan salat-salat sunnah, khaffafa fiha, maka diringankan padanya. Atau khufifa fiha, maka diringankan padanya. Salat lail boleh duduk, walaupun kamu sehat. Bisa berdiri, boleh duduk. Maka kalau kalian ingin salat lail dan membaca bacaan yang panjang, karena kalian ingin sekalian murojaah hafalan kalian, kalian akan membaca 3 juz atau 2 juz pada satu rakaat. Berdiri, baca 50 ayat, kemudian duduk. Dilanjutkan sampai 2 juz. Hampir selesai, berdiri lagi, menyelesaikan juz tersebut, baru kemudian ruku. Boleh. Beda dengan salat wajib. Apalagi yang bersama kita tadi tidak menghadap kiblat karena di atas kendaraan. Adapun ketika salat wajib turun dari kendaraan menghadap kiblat. Narji' ila al-kitab. Fa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalliha fi as-safari ala dhahri rahilatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dalam safar di atas kendaraannya, ala dhahri rahilatihi, di atas punggung untanya. Haitsu tawajjahat bihi, kemanapun arah kendaraannya. Walau lam takun tijahal qiblah, walaupun tidak mengarah ke arah kiblat. Itu satu perbedaan dengan salat wajib. Perbedaan kedua, yumi bi ra'sihi, hanya mengisyaratkan dengan kepalanya. Kalau salat wajib, ruku dengan baik dan benar. Disuruh sampai punggungnya rata ketika ruku. Demikian pula ketika sujud. Adapun pada salat sunnah di atas kendaraan, yumi bi ra'sihi isyaratan ila ruku'i was sujud. Hanya mengisyaratkan saja dengan kepalanya untuk mengisyaratkan ruku dan sujud. Sehingga kamu di atas kendaraan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Mengisyaratkan sedikit untuk ruku dan lebih banyak untuk sujud. Barakallahu fikum. Wala farqa baina an takuna naflan mutlaqan aw min ar-rawatib. Yang mana yang boleh di atas kendaraan? haitsu kana wajhu yumi bi ra'sihi. Yang mana yang boleh? Seluruh salat sunnah? Naam. Seluruh salat sunnah. La farqa baina an takuna naflan mutlaqan aw min ar-rawatib. Sama saja. Apakah salat itu salat naflan mutlaqan, salat sunnah yang mutlaqah? Mutlaqah maknanya lepas, tidak berkait dengan apapun. Naflan mutlaqan, ini salat sunnah yang tidak berkait dengan apapun. Tanpa ada sebab-sebab, tanpa ada keterkaitan. Pengen salat gitu aja. Asal bukan waktu-waktu terlarang, boleh. Ataupun salat-salat yang berkait dengan salat wajib, ba'diyah atau qabliyah. Salat wajib di masjid, misalnya. Karena kamu terburu-buru, setelah salat wajib di masjid, kamu berangkat, naik untanya, jalan. Di atas unta, kamu salat. Ba'diyah. Ba'diyah, rawatib. Yajuz? Yajuz. Mad dalil? Apa dalilnya? Wa fi riwayah. Qara annahu la yusalli 'alayha al-maktubah. Wa lil Bukhari illa al-fara'id. Yang dikecualikan hanya faraid, illa al-fara'id, kecuali yang wajib. Pokoknya yang tidak wajib boleh. Walaupun itu ratibah, mengiringi salat wajib, ba'diyah atau qabliyah juga boleh. Karena yang dikecualikan di dalam riwayat ini hanya yang wajib. Baik. Qala sawa'un la farqa baina an takuna naflan mutlaqan aw min ar-rawatib. Sama saja apakah nafilah yang mutlaqah ataupun yang berkait dengan salat wajib seperti rawatib. Aw min as-salawati dzawatil asbab, atau salat-salat yang memiliki sebab-sebab. Salat-salat yang memiliki sebab-sebab. Lihat, ini apa ini? Hah? Ada yang cetakan seperti ini. Ada fa, sin, shin, ro bersambung semua dengan sa. Sepertinya salah cetak. Taib. Falihada, karena yusalli ala rahilah akadan nawafil wahwal witr. Oleh karena itu, karena yang boleh di atas kendaraan itu adalah nafilah mutlaqah, atau sama saja salat apapun dari salat sunnah, maka Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah yang paling tingginya, yang paling ditekankan. Mahwa al-witru. Al-witru. Kana yusalli ala rahilati akadan nawafil. Bahwasanya beliau salat di atas kendaraan akadan nawafil. Nafilah yang paling muakkadah, yaitu al-witr. Sampai-sampai madhab Hanafi menganggap salat witir salat wajib. Mungkin kamu akan bertanya, loh yang lima waktu? Mereka bedakan. Lima waktu, fardu. Salat witir, wajib. Kata mereka, fardu lebih tinggi dari wajib. Kata mereka, Ahnaf. Untuk menunjukkan saja, bahwa memang witir itu adalah akad salawat. An-nafilah. Semuakkad-muakkad. Salat sunnah. Nafilah. Amma salawatul khamsu al-maktubat. Fawqu'uha qalilun. La yushghilul musafir fiha. Adapun salat-salat wajib. Yang maktubah. Yang telah dituliskan kewajibannya. Maka terjadinya sedikit. Cuma 5 kali sehari. Tidak lebih. La yushghilul musafir fiha, tidak akan menyibukkan musafir. Apalagi sekian keringanan ketika safar. Idza safara qabla az-zawal akhar, wa idza safara ba'da az-zawal qaddam. Kalau safarnya sebelum duhur, ditunda salat asarnya. Maaf, salat duhurnya sampai salat asar nanti. Wa idza safara ba'da zawal, kalau safarnya setelah duhur, maka qaddam, jamak takdim. Salat duhur, salat asar baru berangkat. Maka di jalan tidak sibuk dengan salat wajib. imma sudah dikerjakan sebelum berangkat dengan jamak takdim, wa imma nanti setelah sampai, kalau memang safarnya tidak sampai melebihi sehari semalam, atau kalau melebihi sehari semalam nanti tunggu istirahat. Begitu istirahat turun, mungkin sudah sore hari, sholat duhur dan sholat asar tidak di atas kendaraan. Baik, barakallahu fikum. Ini sholat wajib karena cuma lima, tidak menyibukkan musafir, sehingga tidak ada keringanan-keringanan tadi. Dibedakan dengan sholat-sholat sunnah yang min haqqiha at-taktsir, yang sudah sepantasnya untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Al-maktuba wuqu'uha qalil la yushghilu al-musafir fiha wa yajibu al-i'tina' biha. Karena cuma lima, tidak banyak, tidak menyibukkan musafir, maka wajib memperhatikannya. I'tina, memperhatikan biha. Wa takmiliha, dan juga wajib menyempurnakannya. Berdirinya, menghadap kiblatnya, rukuknya dan sujudnya. Falihadza la tasih 'ala rahilah, oleh karena itu tidak sah salat wajib di atas kendaraan. Illa 'inda ad-darurah, kecuali kalau darurat. Kecuali kalau darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Faedah apa dhabit? Hah? Ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh. Kaidah? Adabit? Kaidah. Dalam semua bab, kalau ada darurat, mesti akan ada jalan keluar. Yang tadinya tidak boleh, jadi boleh. Ad-darurah tubih al-mahdhurah. Baik. Ahkamul hadis. Di antara ahkamul hadis yang kita dapatkan dari hadis ini, pertama, jawazu salatin nafilah fi safari ala rahilah. Istafadna min hadal hadis hukum. Ma huwa? Bolehnya salat nafilah di dalam safar di atas kendaraan. Wa fa'al ibn Umar lahu aqwa min mujarrad ar-riwayah. Dan perbuatan Ibn Umar itu lebih kuat dari sekedar riwayat. Mengapa? Karena kita mendapatkan dua. Satu riwayatnya dari Nabi SAW bahwa beliau mengerjakan. Kedua, Ibn Umar memahaminya bahwa itu untuk semua. Buktinya Ibn Umar mengerjakan. Artinya tidak khusus untuk Nabi. Sehingga kita mendapatkan dengan tegas dan jelas bolehnya sholat di atas kendaraan bagi musafir dan sholatnya sunnah. Thania, istafadna min hadal hadithi ayuban أنه ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة. Kata Imam Ahmad rahimahullah dan juga Abu Thawr, mereka berkata hendaknya menghadap kiblat ketika memulai salat. Wa dhalika hadis Anas min annahu kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza arada an yatatawwa fi as-safari istaqbala binaqatihi al-qibla thumma salla haythu wajhuhu rikabuhu wa zahirul hadis al-umum. Pendapat Imam Ahmad dan Abu Thawr bahwa ketika akan memulai salat menghadap kiblat dulu, setelah itu terserah kendaraannya. Mengapa? Karena mereka mendapatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW kalau ingin tatawwu, ingin salat sunnah di atas kendaraan dalam safar, istaqbala binaqatihi al-qiblah, beliau hadapkan untanya ke kiblat dulu. Setelah itu dibiarkan mau berjalan kemana saja dalam keadaan dia tetap salat di atasnya. Ada Wallahu ta'ala a'lam. Wa dhahirul hadis al-umum, tetapi dhahir hadis kita yang bersama kita ini tidak ada keterangan itu. Bahkan sebaliknya, yang ada haitsu kana wajhu. Sahih? Haitsu kana wajhu. Rasulullah SAW salat di atas kendaraan dalam keadaan kendaraannya menghadap ke manapun. Baik. Berarti kalau menurut Imam Ahmad dan Abu Tsaur, kiblatnya kemana? Sana. Maka ketika dia mau salat, begitu dulu. Allahu Akbar. Setelah itu, untanya ke sana kemari, tetap. Atau kalau engkau di atas mobilnya, kiblatnya kemana? Ke sana. Allahu Akbar. Setelah itu, menghadap ke mobilnya. Mobilnya berbelok ke kanan, belok ke kiri, tetap menghadap ke arah mobil itu berjalan. Enam. Salisan, yang ketiga, adamu jawazil faridah ala rahilah bila darurah. Yang ketiga, tidak bolehnya salat wajib di atas kendaraan kecuali darurat. Kecuali darurat. Rencananya sampai di sana itu subuh. Ternyata entah karena macet atau karena apa, masih di atas kendaraan, masih di atas keretanya atau masih di atas mobilnya, dalam keadaan sudah masuk waktu subuh. Yang dikhawatirkan kalau tunggu sampai, gak akan terkejar salat subuh. Maka terpaksa dia salat di kendaraan. Kalau bukan kendaraan sendiri atau kendaraannya gak bisa dihentikan. Seperti kereta api dan pesawat. Berhenti dulu mau sholat, tak bisa. Taib, maka terpaksa di atas kendaraan. Tetapi kalau milik sendiri, milik pribadi, berhenti. Kalau gak ada masjid, Zat. Kalau gak ada masjid, sholat di atas tanah, di atas rumput, di atas aspal, di atas apapun. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud. Tahur. Bersih, silahkan. Sehingga tidak ada alasan. Apalagi alhamdulillah setiap 100 meter ada masjid sekarang ini. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala kalian berada di negeri kaum muslimin. Yang keempat, atau ketiga, belum selesai tadi. Li'alla yafutuhul istiqbal. Salat wajib tidak boleh di atas kendaraan, kata ulama, li'alla yafutuhul istiqbal, agar jangan sampai syarat istiqbalul qiblahnya hilang. Agar jangan yafutuhu. Yafutuhu hilang. Al-istiqbal. Jangan sampai hilang istiqbalul qiblah. Fa'innahu yafutuhu dhalika wa huwa rakibun. Karena akan hilang istiqbal tadi ketika dia di atas kendaraan. Amma inda darurah, adapun ketika darurat, min khaufin aw sailin, apakah karena rasa takut atau karena banjir, enggak bisa turun dari kendaraan, turun air, maka salat di atas kendaraan. Fayasihu, maka sah salatnya. Kama sahat bihil ahadi, sebagaimana telah sahih hadis-hadisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nuwasil baqiyat al-fawaid insyaallah fi darsil qadim biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.